Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam waktu yang sama untuk membahas dan mengkaji ulang dalam acara bedah tafsir Sya'rawi yang dipelopori dari para tim terjemah Syafir Al-Azhar, alumni Universitas Al-Azhar yang berada di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'a ar-rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladhi nahadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Para pendengar RRI rahimakumullah. Ayat ini berkenaan dengan ayat sebelumnya menjelaskan bahwasannya umat Islam adalah umat pilihan. Dengan kata ummatan wasata, yang maksudnya adalah umat yang menengah atau moderat, yaitu umat pertengahan dalam segi akidah, ibadah, dan kehidupannya. Dari segi akidah, sebagian kelompok manusia ada yang mengingkari kebenaran Tuhan yang disembah, disebut dengan kaum ateis, dan komunis, dan mulhid. Sebagian lagi meyakini bahwa Tuhan mereka disebut dengan istilah kaum politeis atau musyrik. Kedua kelompok ini bersikap ekstrim, maka datanglah Islam yang memoderatkan agar untuk mengakui bahwasannya Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Dalam artian Islam agama pertengahan antara ateis yang anti Tuhan dan musyrik yang banyak Tuhan, di sisi lain Islam juga agama moderat jika ditinjau dari sudut pandang kehidupan dunia akhirat. Jika dilihat pola hidup manusia di dunia ini, akan ditemukan sebagian kelompok manusia yang hanya memperhatikan aspek-aspek rohani, menjauhkan pola bentuk materi. Namun sebaliknya, ada sekelompok manusia yang hanya mengejar materi dan melalaikan pembinaan ruhiyah dan moral. Oleh karenanya, para pendengar RRI rahimakumullah, maka kita beruntung sebagai umat Islam merasa harus lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilihkan agama Islam ini buat kita, dan kita sebagai penganutnya satu kesyukuran yang luar biasa agar kita memahami bahwasannya kita umat adalah umat pilihan. Tidak terlalu kali buruk dan tidak terlalu kali yang disanjung. Dalam artian kita ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dalam pengembangan kajian kita kali ini akan didialogkan beserta Ustadz Dr. Zainal Arifin, Ustadz Dr. Ardiansyah dengan teman-teman yang lain. Iya, bagus sekali ini Ustaz Sofiarman, masalah umatan wasata, umat menengah ini. Dalam ada lagu itu apa? Yang sedang-sedang saja, itu dia maksudnya umat menengah itu ya. Jadi bagaimana ini kalau misalnya kita mensikapi yang sedang-sedang saja dalam ibadah ini, Pak Ustaz? Artinya udahlah, sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang sahabat ketika dia bertemu dengan Rasul, "Wahai Rasul, apa itu Islam itu?" Maka Rasul pun menyebutkan rukun Islam itu. Akhirnya dia berkata, "La azidu wa la angkus." Aku enggak menambah yang sudah kamu wajibkan dan juga enggak kukurangi. Maka Rasul berkata, "Shodaqo in aflah, aflaha in shodaqo." Artinya orang tersebut akan beruntung apabila dia jujur. Artinya apa? Dalam beribadah ini yang sedang-sedang saja itu pun bagus. Nah, tetapi kalau misalnya ditambah amalan sunat kan lebih bagus lagi nih Pak Ustaz. Jelas. Nah, gitu kan. Jadi ada dalam beberapa hal menengah itu bukanlah nilai yang paling maksimal. Nah, jadi bagaimana disebutkan kita ini umatan wasata, rupanya ada mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu kan berarti bukan sekedar wasat saja tapi muhsin juga. Nah, itu. Di sisi lain kita menemukan juga ada yang ekstrim. Nah, misalnya apa? Memahami Islam itu bahwa Islam itu harus melaksanakan yang sunat menjadi wajib. Nah, jadi adalah penilaian ini karena tidak isbal, dia bukan muslim. Kalau enggak kalau dipendekkan ya. Tidak menjadi imam, kalau dia menjadi imam sementara celananya sampai mata kaki ke bawah, gak tidak isi, sah. Enggak sah ya. Kalau sholat dengan dia infisol. Masya Allah. Ini kan bisa enggak dipahami ini? Atau sepertinya ada orang pakai kerudung karena kerudungnya pas-pasan saja karena kurang kain. Enggak, kalau misalnya salam enggak dijawab. Masya Allah. Karena laisa minna. Itu bagaimana nih Pak Ustadz? Karena memang dalam kita pun salah juga. Takabbalallahu minna wa minkum. Artinya memang ada gap dalam Islam itu. Yang kamu dengan saya itu beda. Oh, begitu. Jadi bagaimana memahami yang ekstrim kedua dan yang sedang-sedang saja yang pertama ini? Saya melihat di sini Ustaz, bahwasannya ayat ini menunjukkan bagi kita untuk kita agar kita berpegang bahwasannya selain kita dalam mengamalkan ibadah, kemudian kita memperhatikan permasalahan-permasalahan furu'iyah kan gitu. Jangan dijadikan masalah furu'iyah ini yang sunnah dijadikan yang wajib. Jadinya bukan rahmatan lil alamin, jadinya dolalatan lil alamin kan gitu. Bukan rahmat datang sama kita, masalah yang furu'iyah kita debatkan menjadikan kita jatuh ke dalam lembah kesesatan. Banyak kita contoh, karena satu masjid enggak pakai kunut, kita enggak mau sholat di situ, kemudian dikucilkan. Bahkan yang lebih heran lagi gitu, ada kejadian di depan mata saya hari ini. Semalam orang meninggal karena ibunya dia satu paham organisasi, kemudian paham yang lain, dia ini enggak sah gitu kalau dia harus menggunakan istilah ada 3 hari, 7 hari gitu. Bidah. Saya katakan ini, selama itu dalam pandangan Islam itu baik, tidak menyalahi aturan dan tidak dia yang sunnah hukumnya itu diwajibkan, itulah yang Islam yang wasata gitu. Jadi tidak terlalu berlebihan kita dalam dalih yang sunnah itu dijadikan wajib patokan, bahkan kadang-kadang yang dalilnya juga dia sunnahnya pun tidak pada derajat hadis yang sahih mutawatir, dia sanggup itu mengamalkan kan gitu kan. Ini yang kita harus jauhi, dalam artian selama itu perbuatan baik tidak menyalahi agama, yang penting kita menilai diri kita sendiri, itulah umat yang bisa mengkoreksi diri. Kalau boleh saya katakan, orang yang umatan wasato dia mengkoreksi diri sendiri, tak sibuk dengan urusan orang lain, enggak sibuk dengan orang yang di sebelahnya, dan yang di bawah di atas pun enggak sibuk. Sibuk dengan diri sendiri itu, Ustaz. Lebih enak gitu. Maka ada julukan yang tengah-tengah itu yang paling enak, kan gitu. Jadi kita sibuk. Khairul umuri awsataha. Mengambil satu kesimpulan tuh yang pertengahan yang enak, tidak menyulitkan orang dan tidak membuat menjerumuskan orang lain dan tidak melebihkan orang lain. Dalam artian tadi bahwasannya ummatan wasata itu jenjang. Kemudian kita ada firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Mengamalkan yang lebih baik lagi, siapa yang mau nambah amalan ibadahnya, tambah amalan sunnah. Mau dia lebih mendapatkan derajat yang tinggi martabat di sisi Allah, nilai takwanya lebih, maka dia harus menambahkan amalan-amalan furu'iyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ini non konon kita menjadikan yang sunnah itu dalam terapan wajib, sementara saudara sekeliling kita lima waktu aja nggak teramalkan, kan susah nih Ustaz, ya kan? Kan bukan tanggung jawab kita pribadi gitu. Kita bukan sendiri aja, sekeliling kita, kita tanggung jawab kan gitu dan sebagainya. Mungkin ini dari saya. Ya mungkin sebagai tambahan dari penjelasan Ustaz Sapiat tadi menjawab pertanyaan dari Ustaz Zainal Arifin, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan moderat di sini adalah pertengahan. Pertengahan artinya apa? Islam itu selalu memberikan keseimbangan atas setiap sesuatu. Pada saat misalnya seseorang bergelut untuk mencari hal-hal yang bersifat materi, Islam tidak setuju itu dengan keseriusan yang terlalu dalam mencari materi sehingga melupakan hal-hal yang bersifat rohani gitu. Jadi Islam berada di tengah-tengah ini. Artinya apa? Untuk hal yang bersifat materi itu merupakan satu hal yang penting, akan tetapi hal-hal yang bersifat ruhiyah juga jangan ditinggalkan begitu. Nah, menjawab pertanyaan tentang masalah ekstrim tadi gitu, bagaimana dengan sikap-sikap ekstrim yang dipahami oleh sebagian masyarakat dengan mewajibkan hal-hal yang bersifat sunat? Ya, ini kan merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak benar begitu. Kenapa? Karena memang yang dimaksud dengan wasatan di sini adalah cukup pelaksanaan sesuatu itu. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat lima waktu, yaitu merupakan itulah disebut dengan wasatan. Nah, apakah melaksanakan lebih daripada itu dianggap satu hal yang harus diekstrimkan, harus diwajibkan? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang-orang muhsin. Artinya apa? Ketika melaksanakan salat lima waktu, seseorang dianggap sudah cukup lepas dari segala tanggung jawabnya. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan salat sunat? Itu merupakan diserahkan kepada keinginan pribadi. Kalau misalnya seseorang itu merasakan nikmatnya salat, maka otomatis dia akan mencari tambahan-tambahan ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap-sikap ekstrim itu sendiri juga bukan merupakan bagian daripada ajaran Islam, karena Islam selalu mengajarkan kita untuk menjadi ummatan wasatan. Baik para pendengar RRI di mana saja berada, dapat kita simpulkan dalam kajian kita kali ini bahwasannya ummatan wasata adalah umat pilihan. Tidak terlalu kita melebih-lebihkan dalam masalah yang sunnah kita jadikan yang wajib. Kemudian dalam terapan kehidupan kita sehari-hari, yang penting kita mengamalkan yang wajib. Kemudian kita tambah nilai plus dengan sunnah, furu'iyah kita tambah tanpa menyalahkan orang yang lain, menjadikan kita jatuh ke dalam lembah kenistaan. Nauzubillah min zalik. Kemudian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat ini, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman, amalan dan ibadah kamu sedikit pun. Oleh karenanya, dengan meninggikan niat kita, kemudian mengaplikasikan dengan perbuatan, amalan, ibadah, nilai suci hati kita tanpa ada menyalahi orang lain, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai takwa yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafiar didampingin Dr. Zainal Arifin, Dr. Ardiansyah dengan Ustaz Hanafi, Ustaz Parsolian, Ustaz Perdana Kandidat Doktor. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.